Bismillahirrahmanirrahim. Qala rahimahullahu taala i'rabul asma'il khamsati. I'rab, i'rabnya isim-isim yang lima. Qala wa ammal asma'ul khamsatu, adapun asma'ul khamsah faturfa'u bil wawi, maka dia dirafa'kan dengan wawu. Wa tunsabu bil alifi, dan dia dinasabkan dengan alif. Wa tukhfadu bil ya'i, dan dia dikhfadkan dengan ya. Wa aqulu, dan aku katakan, ats-tsalitsu min al-asya'i allati tu'rabu bil hurufi al-asma'ul khamsatu. Ini sudah dibaca apa belum ya? Yang kemarin apa? Oh iya, belum. Wa qulu ats-tsalitsu, dan aku katakan yang ketiga, min al-asya'i, dari perkara-perkara, allati tu'rabu, yang dia di-i'rab, bil hurufi, dengan huruf, al-asma'ul khamsatu, adalah al-asma'ul khamsa, wa qad sabaqa bayanuha, dan sungguh telah lewat penjelasannya, bayanu fa'ilnya, wa huwa mudaf alha mudafun ilaih, wa qad sabaqa bayanuha, wa bayanu syuruti i'rabiha, dan penjelasan tentang syarat-syarat i'rabnya, hadzal i'rab, pada i'rab ini, wa hukmuha, dan hukumnya, an turfa'a bil wawi, kamu merafa'kannya dengan wawu, niabatan anid dhammah, sebagai pengganti dari dhammah. Wa tunsabu bil alifi, dan kamu nasabkan dengan alif, niabatan anil fathah, sebagai pengganti dari fathah. Wa tukhfadu bil ya'i, dan kamu khafatkan dengan ya, niabatan anil kasrah, sebagai pengganti dari kasrah. Hamithalul asma'il khamsati al marfu'ati, dan contoh asma'ul khamsa yang dirafa, idza amaraka abuka fa'ati'hu. Jadi syahidnya abu, idza amaraka, jika bapakmu memerintahkanmu, kaf di sini, kaf pertama apa i'rabnya? Maf'ulun bih. Kaf kedua mudafun ilaih. Jadi amaraka ka maf'ulun bih. Kemudian abu fa'il, wa huwa mudaf, wal kaf setelah abu di sini adalah mudafun ilaih. Fa'ati'hu. Wa hadara akhuka min safarihi, fa kullun min abuka wa akhuka marfu'un. Setiap dari abuka wa akhuka adalah marfu'. Li'annahu fa'ilun, karena sungguhnya dia adalah fa'il. Wa alamatu raf'ihi al-wawu, yang tanda rafa'nya dia adalah wawu, niabatan anil dhamma, sebagai pengganti dari dhamma. Li'annahu minal asma'il khamsa, karena sungguhnya dia termasuk dari isim-isim yang lima. Wal kafu mudafun ilaih, dan kaf adalah mudafun ilaih. Mabniun, yang dia mabni alal fathi, atas fath, fi mahalli khafdin, yang keadaannya dia, kedudukannya dia adalah khafd, fi mahalli khafdun. Khafdun atau khafdin? Nah, mabniun ala al-fathi fi mahalli. Iya, fi mahalli khafdin, yang kedudukannya dia adalah khafat. Yang kedudukannya dia khafat. Wa mithalul asma'il khamsati al-mansubah, dan contoh isim-isim yang lima yang dinasab, ati' abaka wa ahbib akhaka. Jadi setiap fi'il amr kaidahnya setelah fi'il amr, maka tentu setelahnya itu adalah maf'ulun bih. Karena fi'il amr, fa'ilnya itu ditakdirkan. Seperti ati'. Maka fa'ilnya apa? Ati'. Anta. Ati'u. Fa'ilnya apa? Antum. Maka setelah jumlah ini, dia adalah maf'ulun bih. Ati'a abaka wa ahbib akhaka. Fakullu min abaka wa akhaka mansubun. Setiap dari abaka wa akhaka adalah mansub. Li'annahu maf'ulun bihi, karena dia adalah maf'ul bih, wa alamatu nasbihi al-alifu, yang tanda nasabnya dia adalah alif, niabatan anil fathati, sebagai pengganti dari fathah. Li'annahu minal asma'il khamsa, karena dia termasuk dari isim-isim yang lima. Wal kafu mudafun ilaih, dan kaf di sini adalah mudafun ilaih. Jadi setiap asma'ul khamsa setelahnya dia mudafun ilaih, karena asma'ul khamsa dia di-arab sebagai mudaf. Kalau dia tidak ada amil, dia berdiri sendiri, maka dikatakan dia mudaf. Kemudian yang setelahnya dia dikatakan mudafun ilaih. Mabniyun di sini disebutkan wal kafu mudafun ilai dan kaf adalah mudaf ilai. Mabniyun yang dia mabni alal fathi atas fath fi mahalli jarrin, yang keadaannya dia, kedudukannya dia, mahalnya dia adalah jar kama sabaqa, sebagaimana telah lewat. Wa mithalul asma'il khamsati al mahfudati, dan contoh isim-isim yang lima yang dikhafat. Istami' ila abika wa ashfik ala akhika fa kullun min abika wa akhika mahfudun, setiap dari abika dan akhika adalah mahfud. Lidukhuli harfil khafdi alaihi, karena masuknya huruf khafd atasnya. Wa alamatu khafdihi alya, yang tanda khafdnya dia adalah ya. Niyabatan anil kasra, sebagai pengganti dari kasra. Liannahu minal asma'il khamsati, karena sungguhnya dia termasuk dari isim-isim yang lima. Wal kafu mudafun ilaih, dan kaf adalah mudaf ilaih kama sabaqa, sebagaimana telah lewat. Setelah beliau menyebutkan bab ini, beliau melanjutkan dengan bab yang baru. Beliau berkata i'rabul af'alil khamsati, i'rabnya fi'il-fi'il yang khamsah, fi'il yang lima. Yang tadi tentang isim-isim yang lima, sekarang fi'il yang lima. Qala wa ammal af'alul khamsatu, dan adapun af'alul khamsah, faturfa'u bin nuni, maka dia dirafakan dengan nun. Watun sabu watu jazamu bihasiha, dan dia dinasabkan dan dijazamkan dengan menghapusnya. Wa akulu ar-rabi'u, untuk, dan aku katakan ar-rabi' yang keempat minal asyai allati tu'rabu bil hurufi, dari perkara-perkara yang dia di'arab dengan huruf. Al-af'alul khamsah adalah af'alul khamsah wa qad arafta fima sabaqa, dan sungguh telah kamu ketahui terhadap apa yang telah lewat. Haqiqatal af'ali, yaitu hakikatnya af'alul khamsah, hakikatnya fi'il-fi'il yang lima itu. Wa hukmuha, hukumnya annaha turfa'u bithubutin nuni, bahasanya dia dirafakan dengan tetapnya nun. Niyabatan anil dhammati, sebagai pengganti dari dhammah. Watun sabu watu jazamu bihadfi hadihin nuni, dan dijazamkan dengan menghapus nun ini. Niyabatan anil fathati awit sukuni, sebagai pengganti dari fathah atau sukun. Famithalul af'alil khamsati al marfu'ati, dan contoh af'alul khamsah yang dimarfu'kan, yang dirafa', taktubani wa tafhamani, fa kullun minhuma fi'lun mudari'un, maka setiap dari keduanya adalah fi'il mudari' marfu'un yang dirafa', litajarrudihi minan nasibi, karena kosongnya dia dari nasib, wal jazmi, dan yang menjazm. Wa alamatu raf'ihi thubutun nuni, dan tanda rafa'nya dia adalah tetapnya nun. Wal alifu damirul itsnaini, dan alif adalah damir itsnain. Fa'ilun, sebagai fa'il, atau dia adalah fa'il. Mabniun ala sukun, yang dia mabni di atas sukun. Fi mahalli raf'in, yang kedudukannya dia fi mahalli raf'in, sebagai rafa'. Wa mithalul af'alil khamsati al mansubati, dan contoh fi'il-fi'il yang lima yang dinasab. Lan tahzana wa lan tafshala, fa kullun minhuma, setiap dari keduanya fi'lun mudari'un, dia adalah fi'il mudari', mansubun yang dinasab, bilan dengan lan. Wa alamatu nasbihi halfun nun, yang tanda nasabnya dia dengan dihapusnya nun. Wal alifu damirun, dan alif adalah damir, damirul itsnain, dan alif adalah damir itsnain. Fa'ilun, sebagai fa'il. Mabniun ala sukun fi mahalli raf'in, yang dia mabni atas sukun sebagai, atau pada keadaannya dia, tempatnya dia sebagai rafa'. Mabniun ala sukun, dia mabni atas sukun fi mahalli raf'in, pada tempatnya sebagai rafa'. Wa mithalul af'alul khamsati al-majzumati, dan contoh fi'il-fi'il khamsa yang dijazam. Lam tudhakira wa lam tafhama, fakullun minhuma fi'ilun mudari'un, setiap dari keduanya adalah fi'il mudari' majzumun, yang dijazm bilam dengan lam. Wa alamatu jazmihi hadfun nun, yang tanda jazmnya dia dengan dihapusnya nun. Wal alifu damirul itsnain, dan alif adalah damir itsnain. Fa'ilun, yang dia adalah fa'il. mabniun, yang mabni ala sukuni, yang mabni atas sukun fi mahalli raf'in, yang kedudukannya dia adalah rafa, atau kedudukannya dia sebagai rafa. Jadi mudah ya. Insyaallah besok kita lanjutkan dengan membaca al-af'alu wa anwa'uha. Insyaallah. Allahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Salatu